إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما يا رب العالمين. Kajian tafsir As-Sa'di, kita telah sampai di sebuah ayat yang berbunyi ala hudam ya rabbihim, atau sebelumnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaih. Ya. Dan sebelumnya alhamdulillah kita telah membicarakan tentang keutamaan tafsir surat Al-Baqarah dan juga ayat pertamanya yaitu Alif Lam Mim, bahwasanya itu termasuk dalam huruf muqatta'ah dalam surat Al-Qur'an, dan beberapa ulama bahkan di kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas memiliki ijtihad untuk mentafsirkan atau mentakwil huruf muqatta'ah seperti ini. Namun yang lebih selamat sebagaimana perkataan Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bahwasanya huruf al-muqatta'ah al-harna tidak ada qarinah ataupun tidak ada indikasi atau dalil khusus yang menerangkan tentang makna dari huruf-huruf ini. Jadi, kita mulai. Dan ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu juga telah kita bahas, dan ayat seterusnya ayat 3. Nah, sekarang kita akan membahas insyaallah ayat keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wama unzila min qablika wabil akhirati hum yu'minun. Kita sampai pada halaman ke-13. Insyaallah kita memulai di paragraf yang kedua. Di paragraf yang kedua ya. Halaman 13. Silakan antum garis bawahi dari kalimat summa qala wa mimma razaqnahum yunfiqun yadkhulu fihi sampai ke hurufil khair. Itu yang akan kita terjemahkan dan juga akan antum terjemahkan juga kemudian. Ya, ini sebenarnya udah belum ya? Udah ya? Oh, berarti halaman 14 sekarang. Halaman ke-14, afwan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Nah, itu digaris bawahi terus sampai ke baris kelima awal, yaitu kata warasulihi. Warasulihi. Nah, itu digaris bawahi di situ, sampai situ. Baik, tsumma qol, kemudian dia berfirman. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Kalau kita artikan walladzina, yaitu orang-orang yang yu'minuna beriman, bima unzila ilaika, beriman dengan apa? Apa yang diturunkan kepadamu. Unzila di sini dia fi'il madhi, fi'lu madhin majhul atau fi'il madhi yang sifatnya pasif. Diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, wa huwa al-Qur'an was sunnah, dan itu adalah al-Qur'an dan juga as-sunnah. Berarti di sini ma, apa di sini kita tafsirkan adalah wahyu. Al-Qur'an dan as-sunnah itu adalah wahyu. As-sunnah juga termasuk dari wahyu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Najm. Ma wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad SAW, yang tiku berbicara berdasarkan hawa. Hawa nafsu itu keinginan jiwanya sendiri, bukan. Melainkan, la wahyu yuha, itu adalah apa yang dia ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat lain, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. dan Allah Subhanahu wa taala anzala. Tadi kan ada unzila, sekarang anzala. Kalau unzila tadi bentuk pasif. Sekarang anzala itu bentuk aktif. Ya kan? Kalau bentuk aktif fa'ilnya adalah memang pelakunya. Wa anzalallahu, dan Allah telah menurunkan alaika, pada kamu atau atas kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alkitab wal hikmah. Alkitab artinya adalah Al-Qur'an maksudnya di sini, adapun al-hikmah as-sunnah. Fal muttaqun, maka fa di sini artinya maka al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, yu'minuna, mereka beriman, bi dengan, jami'i, semua, segala, setiap, ma ja'a bihir rasul, ma apa yang ja'a datang, bihi, bi dengan, hi nya ar-rasul, nah, apa yang datang, segala apa yang datang dengannya rasul, yaitu Al-Quran dan juga sunnah. Wala yufarriquna, wa dan la, tidak yufarriquna. Apa arti yufarriquna? Ada waw dan nun, berarti di sini mereka. Dan mereka tidak membeda-bedakan. Iya kan? Karena farq, farq itu artinya perbedaan, difference. Iya kan? Membedakan berarti apa? Distinguish, differentiate, membedakan. Dan mereka tidak membeda-bedakan baina, antara ba'di ma unzila ilaihi, antara sebagian, ba'di itu sebagian, apa yang telah diturunkan kepadanya. Kalau misalnya mentafriq atau membeda-bedakan antara apa yang diturunkan kepada Rasulullah, maka imbasnya adalah nih, imbasnya fa yu'minuna bi ba'dihi. Sehingga fa di sini artinya adalah sehingga ya. Fa di sini kita artikan sehingga. Sehingga mereka beriman bi ba'dihi, dengan sebagiannya, sebagian wahyu tersebut. Wala yu'minuna bi ba'dihi, dan tidak beriman dengan sebagian, sebagiannya. Nah, di situ apa konsekuensi dari membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dari wahyu adalah sebagian diimani, sebagian enggak. Seperti kaum ingkaru sunnahan. Kaum ingkaru sunnah tidak mengimani apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul dari segi sunnah atau hikmah. Mereka mengingkari sunnah karena mereka menganggap syariat itu hanya milik Allah. Rasul itu hanya utusan saja dan tidak menjadi pemilik syariat. Sehingga kalimat-kalimatnya bukan kalimat yang maksumah, tidak terjaga, melainkan kalimat manusia biasa seperti kita. Dan itu bukan nas syar'i bagi mereka, bagi orang-orang ingkaru sunnah atau yang dinamakan Quraniyun. Kalau misalnya ingkaru sunnah kan seperti ada kebatilan di dalamnya. Tapi kalau Quraniyun, orang-orang Qurani itu ada semacam talbis atau khida', penipuan. Sebagaimana iblis. Iblis menamakan pohonnya apa? Pohon khuld. Khuld artinya keabadian. Seolah-olah di dalamnya itu ada sesuatu yang bermanfaat dan masa depan yang cerah dan sebagainya. Namun ternyata itu hanyalah talbis. Fa yu'minuna bi ba'dihi wa la yu'minuna bi ba'dihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu." Apa yang telah datang dari rasul itu maka ambillah. Itu umum, wa ma atakumur rasul. Umum, apapun yang dikatakan oleh rasul, ambil itu semua. Itu sudah ada di dalam firman Allah. Nah, berarti ini mengingkari sebagian firman Allah, tidak beriman kepada sebagian firman Allah namun beriman kepada sebagiannya. Imma bijahlihi. Nah, ini ada sebabnya. Kenapa sebabnya mereka membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya dari wahyu Allah? Atau kenapa mereka tidak beriman kepada sebagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Ada beberapa penyebab. Imma bijahlihi au ta'wilihi. Ini enggak usah ada koma setelah ta'wilihi ya. Komanya dihapus saja. Imma bijahdihi au ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulihi. Imma bijahdihi, imma di sini Indonesia apa? Bisa kita artikan baik itu atau entah itu karena. Bi di sini ba, huruf ba ya setelah jah, sebelum jahdihi itu menunjukkan sebab. Berarti karena, because, karena. Entah itu karena, satu apa? Jahat. Jahat itu artinya ingkar. Ya. Jahat itu artinya ingkar, membangkang dan sebagainya. Baik itu karena mengingkarinya saja. Walaupun huda dan bayyinat, bukti-bukti yang jelas itu sudah ada, namun dia mengingkari, itu jahat. Makanya kalau ada orang jahit, artinya apa jahit? Orang yang mengingkari. Kalau penjahit artinya apa? Gak ada masa penjahit apa spesialis ingkar sunnah jadi penjahit semua nanti. Jadi jahit mengingkarinya, mengingkari meskipun sudah jelas apa kejelasannya. Au ta'wilihi atau mentakwil, waktu itu sudah kita pahami ta'wil itu apa. Ah, menyelewengkan makna dengan cara memaknai suatu lafaz atau kalimat makna yang jauh tanpa adanya dalil. Yang mana itu sebenarnya adalah tahrif. Itu tahrif. Cuma kalau tahrif itu kan konotasinya buruk, negatif. Ah, kalau takwil konotasinya baik. Karena di zaman salaf takwil pun bermakna tafsir. Karena awal yu'awilu kan artinya juga kembali, ada ya'udu kembali ke pemahaman yang sebenarnya, itu tafsir. Tapi kemudian takwil lafaz tersebut diselewengkan isinya menjadi tahrif sebenarnya. Nah, au ta'wilihi di sini berarti menafsirkan, au tafsirihi maksudnya. Menafsirkan ala, based on atau berdasarkan ghairi, selain murad. Apa arti murad? Murad itu artinya sesuatu yang diinginkan. Iya kan? Apa yang diinginkan? Hah? Ada kan ada murid, ada murad. Kalau murid itu yang menginginkan. Ya? Murid itu yang menginginkan, murad itu yang diinginkan. Seperti talib. Murid itu talib kan? Apa arti talib? Orang yang menginginkan, orang yang meminta. Adapun matlub itu adalah yang diminta. Berdasarkan apa yang tidak Allah dan Rasulnya inginkan. Maksudnya tidak berdasarkan apa yang Allah dan Rasulnya maksudkan. Nah itu maksudnya. Dan sampai situ kan yang kita terjemahkan secara ini. Ya, kayak saya teruskan. Kama yaf'alu dzalika may yaf'aluhu minal mubtadi'ah. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya dari kaum mubtadi'ah. Mubtadi'ah di sini orang-orang yang berbuat bid'ah. Jadi bukan satu orang, tapi kelompok orang yang berbuat bid'ah. Seperti kalau ada kan di sini kan ada mim dan juga ada ta. Mim di awal dan juga ta di akhir. Seperti murji'ah, orang-orang yang berpaham irja. Alladzina yu'awwiluna an-nusus, yang alladzina yang yu'awwilun, mereka menafsirkan atau mentakwil nusus, nas-nas. Adalah yang apa? Yang menunjukkan. Jadi mereka ini mubtadi'ah, mereka menafsirkan teks-teks Al-Qur'an atau hadis yang justru menunjukkan ala khilafi qawlihim. Maksudnya apa ini? Ala khilafi qawlihim. Him di sini kembali siapa? Pada Quran Sunnah tentang. Hah? Tentang apa? Quran Sunnah. Kenapa pakai him? Kalau pakai him berarti kan orang-orang. Maksudnya apa ini? Sebab apa berbalikan dengan perkataan mereka. Maksudnya apa? Kalau misalnya di sini qaulihima mungkin bisa kita artikan. Atau ala khilafi muradihima mungkin bisa. Karena kalau kita artikan ini lebih baik. Orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang ahli bid'ah mereka mentakwil, menafsirkan nas-nas yang justru menunjukkan atau bertentangan dengan pendapat mereka. Gitu. Tapi bisa, ya itu benar. Kita artikan gini, him di sini kembali ke siapa? Mubtadi'ah, ahli-ahli orang-orang yang berbuat bid'ah. Nah, orang-orang yang berbuat bid'ah dipahami. Orang-orang yang berbuat bid'ah ini mereka mentakwil teks-teks ayat atau hadis yang justru teks-teks tersebut bertentangan dengan apa yang mereka tafsirkan. Misalnya, yadullah, tangan Allah. Apa ditafsirkan? Kekuasaan atau kenikmatan. Tapi teks hadis, teks ayat tersebut itu bertentangan dengan penafsiran mereka. Penafsiran mereka apa? Apa penafsiran mereka tadi? Kenikmatan kan? Nah, yad tangan dalam bahasa Arab artinya tangan. Tangan. Sudah tangan. Nah, dalam bahasa Arab tidak ada tangan bermaksud dengan kekuasaan, kenikmatan. Kalau dipikir-pikir, perkataan mereka itu bertentangan dengan nas. Kenapa? Karena nas bagaimanapun ditafsirkan secara jauh pun tidak menunjukkan makna kenikmatan. Jikalau memang makna kenikmatan itu benar, itu harus dalam bahasa Arab harus ada indikasi yang menunjukkan itulah maknanya. Karena tidak bisa kita hanya berdasarkan kaidah semau kita dalam menafsirkan ayat. Harus ada indikasinya. Penguatnya apa ini? Kok bisa ditafsirkan sebagai kekuasaan atau kenikmatan? Bima hasolahu adamut tasdiqi bima'naha. Sesuai dengan apa yang dihasilkan padanya adamut tasdiqi bima'naha, tanpa adanya pembenaran terhadap maknanya. Coba di bahasa terjemahan apa? Yang pada implikasinya tidak percaya makna-maknanya walaupun mereka percaya kata-katanya. Sampai makna apa? Sebelumnya apa? Yang pada implikasinya tidak percaya makna-maknanya. Yang pada implikasinya mereka tidak mempercayai makna-maknanya. Makna-maknanya. Meskipun wa in sodaku bilafziha, meskipun mereka mempercayai lafalnya. Jadi intinya adalah bahwasanya maknanya, jika mereka ingin lebih teliti lagi, makna tersebut yang mereka tafsirkan itu batil. Intinya sebenarnya gini, orang mentakwil, mereka mengimani itu lafaz Allah, lafaz dari Allah subhanahu wa ta'ala, itu kalamullah, ya, itu keimanan secara lafaz. Namun keimanan secara makna itu tidak. Oleh karena itu mereka mentakwil makna dari nas-nas tersebut sesuai dengan apa yang mereka imani, apa yang mereka percayai seperti itu dari kelompoknya atau hawa nafsunya. Nah, jadi aslinya teks, kemudian teks itu memiliki makna yang rajih, yang benar, yang sesuai dengan bahasa Arab ataupun kaidah umum. Tapi mereka, meskipun mereka mengimani ini lafaz dari Allah dan Rasulnya, tapi mereka ada di dalam hati mereka ketidakterimaan dengan makna yang disadur dari lafaz tersebut, sehingga mereka pun menafsirkannya sesuai dengan apa yang seharusnya mereka terima, ingin apa yang ingin mereka terima. Falam yu'minu biha imanan haqiqiyan, maka atau fa di sini kita artikan sehingga lam yu'minu, mereka belum, lam di sini artinya belum, mereka belum atau tidak beriman biha dengannya. Ha di sini kembali ke kata, bukan, ha di sini muannats, kembali ke lafaz nusus jamak taksir muannats. Berarti mereka belum beriman dengan nas-nas tersebut nas-nas Allah dan Rasulnya, imanan hakikian, dengan keimanan hakiki, keimanan sebenarnya, keimanan maksimal belum. Wa qauluhu, baik, ini sekarang digaris bawahi dari wa qauluhu dan baris kedua sampai alaihi. Wa qauluhu dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya, wa ma unzila min qablika, baik, dan apa yang telah diturunkan sebelum kamu, orang-orang, pada orang-orang sebelum kamu, sejak sebelum kamu, yaitu nabi atau rasul sebelumnya. Ya, tadi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Apakah cukup hanya beriman kepada Al-Qur'an saja? Belum. Harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Karena dalam Al-Qur'an sendiri juga diminta untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Dan juga dalam hadis diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Waalaikumsalam. Silakan, silakan. Siapa ini namanya? Faiz. Faiz, hati-hati kamera, hati-hati. Ini siapa namanya? Shaufi. Oke. Okay. Silakan. Ha. Kasih tahu halaman ke-14. Langsung ngebut ya. Nah, bingung kan lihat Arab bundul semua. Insyaallah bisa dalam waktu 3 bulan. Insyaallah. Dibiasakan dari sekarang, oke? Okay? Starting dari sekarang langsung ngebut. Oke, okay, waqauluhu dan perkataannya, wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sejak sebelum kamu, yaitu kitab-kitab sebelumnya. Yashmalul imana bil kutub as-sabiqah, yang mencakup. Yashmal artinya apa? Mencakup kan? Iya, mencakup. Kalau antum tahu maktabah syamilah apa? Perpustakaan yang mencakup. Kalau ada kalimat atau al-Islam din asyumul, yaitu Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Yashmalu mencakup al-iman, keimanan, bil kutub, dengan kitab-kitab as-sabiqah, yang lalu, ya, dengan kitab-kitab yang lalu. As-sabiqah di sini sifat untuk kitab-kitab. Berarti as-sabiqah siapa yang dilalui atau berlalu dari apa? Dari Al-Qur'an sebelumnya. Wa yatadhammanu al-imana bil kutubi. Yatadhamman artinya di dalam juga mengandung. Yatadhamman mengandung. Bukan mengandung anak maksudnya. Kandungannya apa? Termasuk di dalam kandungan al-iman bil kutub, termasuk dalam kandungan iman terhadap kitab-kitab apa? Al-iman bir rusul. Otomatis kalau antum beriman kepada kitab-kitab, pasti antum juga beriman kepada rasul. Dan kalau antum mendustai keimanan terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, pasti mendustai para rasul-rasul. Iya, karena rasul membawa kitab. Di antaranya yang bernama disifati juga sebagai suhuf, suhifah, itu juga kitab. Seperti suhuf Ibrahim atau Musa. Al-iman bir rusul wa bima ishtamalat alaih, dan beriman juga terhadap apa? Ishtamalat, apa yang tercakup atasnya. Jadi begini, kita beriman kepada rasul, beriman kepada kitab. Ada beriman kepada kitab satu bercabang, beriman kepada Al-Qur'an dan beriman kepada kitab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Nah, beriman kepada Al-Qur'an itu otomatis beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya otomatis beriman kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab Al-Qur'an, para rasul dengan kitab-kitabnya, itu semua mewajibkan beriman kepada apa yang terkandung di dalam kitab-kitab tersebut. Di sini maksudnya wa bima ishtamalat alaihi, dan beriman terhadap apa yang tercakup di dalam semuanya itu. khususon at-Taurat wal Injil waz Zabur. Terkhusus Taurat, Injil dan Zabur. Nah, ini tiga kitab ini yang dikawartakan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya. Adapun selainnya dimubhamkan. Maksudnya tidak dikatakan siapa apa nama kitab tersebut. Wallahu a'lam. Tapi yang kita imani bahwasanya empat kitab ini bukanlah hanya empat. Masih banyak kitab-kitab lain yang tidak Allah ceritakan kepada kita. Begitu juga dengan Rasul atau Nabi yang dihikayatkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu masih ada Rasul-Rasul lain yang tidak Allah hikayatkan kepada kita. Tapi kita wajib mengimaninya. Adapun bilangannya kita wallahu a'lam tidak tahu. Namun kemarin yang tentang riwayat dalam Imam Ahmad bahwa saya Rasul itu berjumlah berapa kemarin? 100 berapa ribu sekian ya. Nah, itu riwayat yang kita lihat ternyata riwayat tersebut dhaif jiddan. Lemah sekali. Sedangkan ini berkaitan dengan akidah. Jadi tidak bisa dijadikan landasan tepatnya berapa jumlahnya. Antum cek di Musnad Ahmad itu ada. Tapi itu riwayat yang lemah sekali. Khususan at-Taurat wal Injil waz Zabur. Terkhusus Torah, Bible dan juga Zabur, tapi yang bukan yang sekarang. Bagaimana sekarang mauqif kita misalnya tentang Injil Barnabas? Katanya benar. Tetap tidak bisa. Kita ini menggeneralisir semua hikayat yang ada, walaupun mungkin itu bertentangan dengan apa ajaran Nasrani sekarang. Tapi kita kan nggak bisa begitu saja mengatakan Injil Barnabas itu adalah Injil yang benar. Tidak bisa. Ya memang Injil Barnabas terkandung dalam kebenaran. Bahkan Injil yang sekarang ada kemudian dalam kebenaran. Tapi kita tidak bisa mengatakan itu benar. Bahwasanya inilah yang diturunkan oleh Allah. Wahadihi khasiatul mu'minin. Dan ini adalah khasiat orang-orang mukmin. Apa sih arti khasiat? Kalau misalnya obat itu khasiat, obat itu manjur, obat itu mujarab. Itu dari bahasa Arab itu. Khasiat, apa arti khasiat? Kekhususan. Kalau kita bilang speciality, apa? Kespesialannya. Dan ini adalah kespesialan orang-orang beriman. Iya, kayak gitu artinya. Keutamaan. Berarti obat ini khasiatnya apa? Nah, kespesialisan obat itu apa nih? Konsentrasinya apa? Keutamaan obat ini apa? Begitu juga mujarab. Mujarab artinya tried atau telah di coba, teruji ya. Mujarab itu artinya teruji. Jaroba yujaribul kan artinya eksperimen, menguji, beruji ya kan. Mujarab itu yang teruji. Berarti obat itu mujarab bukan berarti obat itu bukan bermakna obat itu pasti benar, tapi sudah pernah teruji sebelumnya bahwasanya obat ini menyembuhkan, ya menyembuhkan Allah, tapi wasilahnya obat ini. Dan ini adalah keterujian bukan, tapi ini adalah specialty orang-orang mukminin. The specialty of believers. Yu'minuna bi jami'il kutub. Yu'minuna bi jami'il kutubis samawiyah. Apa specialty-nya? Mereka beriman terhadap seluruh kitab-kitab samawi. Kenapa disebut kitab samawi? Karena asalnya apa? Dari sama, dari langit. Maksudnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini bukan berarti samawi di sini maksudnya Allah, bukan. Samawi ini tidak bisa untuk mengartikan kitab-kitab Allah. Iya benar maknanya itu, tapi samawi di sini artinya adalah dari langit. Wa bi jami'ir rusul, dan dengan beriman dengan semua utusan-utusan Allah. Fala yufarriquna baina ahadim minhum, dan mereka tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya tidak mengimani satu dan mengingkari yang lainnya. Tafriq di sini maksudnya tafriq dari segi keimanan ya. Dari segi keimanan, yang ini saya tidak menyukai, tidak beriman dengannya. Dan jika orang Nasrani mengatakan, kamu bilang kita kaum mukminin, orang Nasrani misalnya bilang, kaum mukminin itu tidak membeda-bedakan antara kitab yang satu dengan yang lainnya. Tapi kenapa kok kalian mengingkari Injil? Kalian mengingkari Taurat? Kita bilang kami tidak mengingkari Injil dan Tauratnya, tetapi kami mengingkari apa yang kalian bawa sekarang. Gitu. Maksudnya mengingkari di sini mengingkari validitasnya ya, dan mengingkari orangnya. Tsumma qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan atau terhadap akhirat mereka yuqinun. Yuqinun artinya yu'minun juga, yakin berarti mengimani juga karena mengetahui melalui kabar. Wal akhirah, akhirah itu ada isim, apa isim, nama atau istilah, lima untuk, li di sini untuk, ma apa, untuk apa yakunu terjadi, maksudnya di sini terjadi ya, yakunu artinya terjadi, untuk apa yang terjadi ba'dal, ba'dal maut, setelah kematian. Coba pahami ini, apa itu? Saat-saat yang terjadi setelah kematian atau ketika kematian. Jadi pertama nih, ada firman Allah, wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum, di surat Al-Baqarah. Ini bagaimana kalian itu kafir atau kufur terhadap, wa kaifa takfuruna billahi, terhadap Allah. Kalian kenapa kok bisa berkufur terhadap Allah sedangkan kuntum amwata, kalian tadinya kan maut, tidak ada mayit, maut kematian itu artinya tidak ada, enggak ada. Oleh karena itu di sebuah syair apa, al-jahlu mautun qoblal maut, kebodohan itu adalah kematian sebelum kematian, ya kan? Iya. Makanya kalau misalnya orang bodoh itu, jasad itu ibarat kuburannya. Saya ingat orang yang bodoh gak tahu apa-apa, jasad itu ibarat kuburan, di dalamnya ada jiwanya, gak ada manfaatnya. Nah, wakuntum amwata, kalian itu tadinya itu mayit, artinya kalian itu gak eksis tadinya, gak ada. Summa yuhikum, kemudian dia menghidupkan kamu. Artinya ketika kita bayi, sebelumnya kan gak ada, sebelumnya kita tuh mayit, maut. Bayi tumbuh manusia, menjadi manusia yang tadi bangkit, kemudian berdiri, berdiri, berdiri, lama-lama kan tidur lagi. Wa kuntum amwata fa ahyakum. Fa ahyakum tsumma yumitukum. Ah, kemudian fase ketiga apa? Mati kan? Tadi fase pertama mati, hidup, mati. Tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hidup lagi di hari akhir. Nah, ini yang setelah kehidupan, setelah kematian inilah yang disebut hari akhir. Nah, yang kematian di sini berarti enggak ada. Kemudian kehidupan di sini kehidupan yang apa? Fana. Kemudian mati. Nah, di sini namanya apa di alam kematian ini? Namanya apa? Alam barzakh. Nah, kemudian Allah hidupkan lagi. Nah, ini alam apa? Akhirat. Begitu. Apa? Jadi akhirah itu adalah nama terhadap apa yang terjadi setelah kematian, kematian kedua kita. Sebelum kita hidupkan kita mati, maksudnya enggak ada. Wa khassahu bidzikri ba'dal umum. Ba'dal umum. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bidzikri ini, kenapa ada tanda kurungnya? Saya juga enggak tahu. Mengkhususkan penyebutannya setelah umum, ini tidak usah digarisbawahi. Setelah keumuman, li'annal imana bil yaumil akhir ahadu arkanil iman wa li'annahu a'zamu ba'itsin 'ala ar-raghbati war-rahbati wal 'amal. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan akhirat ini setelah rukun-rukun iman, dan karena iman di yaumil akhir itu adalah sebesar-besar ba'ith. Apa arti ba'ith? Ba'ith itu pemutus, pendorong di sini artinya, motivator, pendorong, pencetus. Karena keimanan terhadap hari akhir itu apa? Sebesar-besar pencetus atas rohbah. Rohbah itu keinginan. Di sini rohbah artinya keinginan. War rohbah, rohbah itu ketakutan, berarti gak ingin. Wal amal, dan amalan. Bisa dipahami gak? Bisa ya insyaallah. Begini, karena ada keibadahan terhadap hari akhir kan. Kalau misalnya seseorang beriman terhadap hari akhir, berarti dia punya bayangan dia akan dibalas dengan perbuatannya ini. Makanya keimanan terhadap hari akhir itu menjadi sebesar-besar pendorong atas dua hal pertama. Dua hal pertama sebelum dilakukan amal apa? Rohbah atau rohbah? Rohbah itu apa? Keinginan untuk melakukan. Rohbah itu ketakutan agar tidak melakukan. Makanya ada targhib dan ada tarhib. Targhib itu menganjurkan untuk melakukan. Tarhib itu menakut-nakuti agar tidak melakukannya. Gitu. Ada kitab namanya targhib, bukan sahihnya aja, tapi sebelumnya ada kitab targhib dan tarhib. Kemudian yang mana yang sahihnya? Karena ada beberapa hadis yang lemah atau bahkan mungkin maudhu, mungkin kita lihat lagi nanti. Nah, sebelum amal itu terjadi, amal itu kan dibangun berdasarkan niat. Nah, niat itu pasti ada pencetusnya, motivasinya apa? Targhib dan tarhib. Targhib niat untuk melakukan, tarhib niat untuk meninggalkan. Nah, kemudian terjadilah amal setelah targhib dan tarhib itu. Amal kalau misalnya dari targhib, amal itu melakukan. Kalau misalnya dari tarhib, amalnya adalah apa? Meninggalkan. Meninggalkan termasuk amalan. Berarti amal di sini mencakup dua, melakukan atau meninggalkan. Tarak itu amalan. Makanya ada beberapa ulama membagi bid'ah, salah satunya menjadi bid'ah tarkiyah. Ada bid'ah meninggalkan. Contohnya apa? Meninggalkan makan nasi, meninggalkan makan lauk gitu, puasa mutih. Lauknya saya meninggalkan makan lauk. Dia meninggalkan makan tanpa disyariatkan. Meninggalkan makan selama 3 hari 3 malam tanpa makan sama sekali. Ini tarkiyah, meninggalkan. Meninggalkan termasuk amalan. Paham? Paham insyaallah. Alhamdulillah. Kemudian final untuk ayat-ayat tentang kaum mukminin, ulaika, yaitu mereka. Ai al-mausufuna bitilka as-sifat al-hamidah. Yaitu orang-orang yang tersifati. Ada sifat kan? Sifat itu adalah sifat, kata sifat. Wasaf itu mensifati. Wasif itu yang mensifati. Mausuf yang disifati. Nah, di sini ada waw dan nun, berarti orang-orang yang disifati. Disifati dengan apa? Bitilka sifat al-hamidah, dengan sifat-sifat hamidah yang terpuji tersebut. Yang terpuji tersebut. Apa tadi sifat-sifatnya? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Terus apa lagi? Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Keempat apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Ada lima. Nah, setelah lima itu, kemudian finalnya merekalah ala hudam mir rabbihim, di atas huda, petunjuk dari siapa? Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Ai ala hudan azim, yaitu yang berada di atas apa? Petunjuk yang agung. Karena di sini sebelumnya kan kita udah punya hidayah, ada dua kan? Hidayah yang pertama al-bayan, atau bisa juga disebut al-irsyad. Ada juga hidayah taufik. Hidayah taufik. Nah, di sini hudan azim, di sini maksudnya hidayah taufik. Taufik hidayat ya. Hidayah taufik. Adapun hidayah irsyad seperti yang kita jelaskan sebelumnya, mencakup semua orang, kafir, fasik, fajir. Adapun hidayah azimah atau hidayah uzma ataupun hudan azim, itu khusus untuk siapa? Al-muttaqun. Al-muttaqun. Li'anna tankir li ta'zim. Oke, ini dari segi bahasa, karena nakirah itu di sini bermaksud untuk ta'zim, mengagungkan. Baik, kemudian paragraf yang terakhir di halaman tersebut. yang di atas sebelumnya itu agak sedikit ke bahasa ya, jadi tidak perlu kita rinci. Summa qala, kemudian wa ulaika humul muflihun. Tadi mensifati mereka berada di atas petunjuk. Hah? Coba kita lihat, mereka berada di atas petunjuk dan mereka adalah orang yang beruntung. Maksudnya gimana nih? Lebih dekat gimana maknanya? Mereka berada dalam petunjuk ketika di dunia kan, dan mereka orang-orang yang beruntung ketika mana? Di akhirat, gitu. Hah? Bisa juga beruntung di dunia akhirat. Namun di dunia itu kan penjara kaum mukminin. Bisa juga mereka di dunia itu zahirnya merugi dan tersiksa dan sebagainya. Sulit. Tapi kalau di akhirat mutlak tidak ada kesulitan buat mereka. Bahkan bisa saja dinihilkan ujian bagi mereka di akhirat. Nah, mudah-mudahan mereka itu adalah kita salah satu golongannya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang yang beruntung. Al-muflihun dari muflih, dan muflih aflaha yuflih. Iflah. Dan asalnya lagi dari kata al-falah. Al-falah. Enggak pakai tasydid lamnya. Kalau pakai tasydid nanti azan diganti ya. Hayya 'alal falah. Mari kita bergerombol menuju ke petani. Hah? Pesawat nanti. Ya, makanya hati-hati. Kalau misalnya orang punya nama itu jangan namain dengan falah, petani. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya ayahnya bercita-cita agar anaknya menjadi petani. Enggak apa-apa, atau menteri pertanian misalnya. Wizaratul Falah. Wal falah afwan. Wal falah. Dan keberuntungan, luck. Huwa al-fawz bil matlub. Al-fawz, fawz itu bisa artinya kemenangan ya. Fauzan. Bisa fauzan bisa artinya kemenangan ya. Bisa juga artinya mendapatkan, memperoleh. Dan di sini lebih dekat maknanya memperoleh. Memperoleh apa? Bil matlub. Memperoleh al matlub artinya adalah hal yang diinginkan. Kata tadi ada apa? Ada tolib kan? Tolib artinya orang yang menginginkan kan? Orang yang meminta. Saat objeknya matlub berarti yang diinginkan. Nah maksudnya keberuntungan itu asasnya ada dua, atau tafsirannya dari keberuntungan di sini ada dua, yaitu memperoleh apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Surga lah. Wan najatu minal marhub. Najat artinya apa? Najat. Firqah najiyah artinya apa? Kelompok yang selamat. Najat artinya selamat, keselamatan dari al-marhub. Tadi ada tarhib, ada tarhib, ada rohbah, ada rohbah. Rohiba, apa artinya? Hah? Ketakutan. Ya, berarti yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Berarti selamat dari hal yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, apa? Neraka. Berarti masuk surga, selamat dari neraka. Itu yang artinya apa? Falah, muflihun. Sesuai di surat Ali Imran apa? Faqad faz, astagfirullah, ana lupa. Artinya lengkapnya, ayatnya lengkapnya apa? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dalam Ali Imran. Dan barang siapa zuhziha 'anil nar, dia dilepaskan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan menuju surga, faqad faz, dia telah menang. Dia telah apa di sini faz, memperoleh apa yang diinginkan. Nah berarti faizun atau faiz secara syariat itu sebenarnya adalah yang lolos dari neraka. Kalau lolos dari neraka apa enggak mungkin ke surga? Harus ke surga berarti. Enggak mungkin manzilah baina manzilatain. Enggak ke surga, enggak ke neraka, mau jadi orang Mu'tazilah gitu. Ambil tengah-tengah. Akidah wasatiyah. Akidah tengah-tengah, wasat itu kan tengah. Wasitiyah itu kan nama tempat kok, wasitiyah. Has hasrul falahu hasrul falaha bifihim hasru atau hasra bisa hasru bisa hasra. Di sini hasr apa arti hasr? Pembatasan. Pembatasan keberuntungan pada mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa keberuntungan itu terbatasi pada mereka saja. Selain mereka tidak. Kenapa? Li'annahu la sabila, karena tidak ada jalan. Sabil artinya jalan. Ilal falahi, menuju keberuntungan. Illa, kecuali. Dengan cara apa? Bisuluki sabilihim. Bi di sini dengan cara suluk. Suluk melewati bisa, menempuh bisa, meniti bisa. Oleh karena itu ilmu suluk artinya apa? Ilmu manhaj, untuk meniti kehidupan, akhlak, sikap. Itu suluk. Nah, makanya ada salik. Kalau dalam istilah dalam sufi itu salik. Salik itu orang yang menempuh perjalanan kehidupan. Ya, orang yang beribadah menempuh jalan kehidupan. Kata kitab Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin. Derajat-derajat orang-orang yang derajat-derajat para penempuh. Ya kan? Jadi tidak ada jalan menuju keberuntungan tersebut, yaitu apa tadi? Diloloskan dari neraka dan dimasukkan ke surga kecuali dengan cara menempuh sabil, jalan mereka, metode hidup mereka. Wa ma ada tilkas sabil, wa ma ada artinya adapun selain tilkas sabil, jalan tersebut. Tadi kan jalannya ada apa? Ada lima yang kita tahu kan secara global. Beriman kepada ghaib, mendirikan salat, kemudian sedekah, dan kemudian beriman kepada Alkitab dan juga hari akhir. Itu manhaj mereka. Selain manhaj lima itu, fahiyya subulus syaqo, pada jalan-jalan syaqo itu sengsara. Syaqo kesengsaraan, kesulitan. Wal halak dan kehancuran, wal khosar dan kerugian. Lawan dari keberuntungan, kerugian. Syaqo lawannya adalah sa'adah. Ya kan? Sengsara lainnya senang, lawannya senang. Asyaqo lawannya sa'adah. Darus syaqo itu berarti neraka. Darus sa'adah berarti jannah. Al-halak lawannya al-hayat. Ya kan? Lawannya al-hayat juga al-maut sebenarnya. Karena ketika di neraka disiksa, hancur. Kemudian dibentuk lagi, hancur lagi. Al-khosar kerugian, lawannya al-falah, beruntung. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, fahiyya subul. Subul adalah jamak bentuk plural dari sabil. Di sini menunjukkan apa? Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan jalan yang lurus itu satu garis ke depan terus, ha? Ditulis dengan jarinya. Di antara di tanah, di antara debu-debu ini, da, siratul mustaqim. Nah, kemudian ada samping-sampingnya jalan, ya kan, subul. Nah, di dalam tiap subul itu ada setan-setan penunggunya, nah, jin-jin penunggunya, baik itu setan dari manusia ataupun jin. Nah, di sini disebut subul, tapi ketika untuk jalan orang-orang bertakwa itu cuma sabil, ya kan? Coba lihat. Dan selain sabil jalan tersebut yang satu itu, selainnya tuh ada subul-subul, ada sabil-sabil, jalan-jalan, melaku-melaku, bukan jalan melaku-melaku itu fi'il ya. Ini subul, ini verb, ini noun, kata benda atau isim. Allati tufdi, tufdi afdo yufdi, artinya menjerumuskan atau mengakibatkan atau menjadikan atau lebih tepatnya menjerumuskan. Menjerumuskan bisa likiha tufdi bi, artinya menjerumuskan saliknya, yaitu orang yang menempuh menempuh apa? Jalan-jalan yang sesat itu. Subulah syaqo al-halaq wal-khusar itu. Penempuhnya itu akan terjerumus kepada al-halaq, kehancuran ujung-ujungnya. Berarti salikiha, ha di sini kembali ke subul. Coba kita buka tafsir Ibnu Katsir, siapa tahu ada faedah tentang ayat ini yang bisa kita dapatkan dari tafsir Ibnu Katsir. Faedah yang ada di tafsir Ibnu Katsir secara umum ada juga di tafsir As-Sa'di juga. Sudah tercakup sebenarnya. Nanti insyaallah hari ini jam ketiga itu Ustaz Cecep karena sedang umrah. Jadi insyaallah kita akan teruskan tafsir untuk ayat tentang orang kafir ini. Ayat 6 dan juga ayat 7 insyaallah nanti pas setelah zuhur. Kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan, dari akhwat ataupun dari ikhwan. Yang dari akhwat silakan, kalau mau bertanya silakan mengirim pertanyaannya. Panggil saya Mas aja. Ya. Ini setahu saya kan kalau setelah is huruf jar di sini itu harus majrur. Emang tadi kenapa? Hudan itu kenapa enggak Udin? Oh, Hudan kenapa enggak Udin? Karena setelahnya itu ada isim apa namanya? Maksur. Karena sebelah di akhirannya ada harf mu'tal. Enggak bisa karena memang begitu peraturannya. Harf mu'tal itu kan enggak bisa diharokati. Kenapa jadi nasab? Itu secara zahir itu nasab. Tapi dia secara i'rab fi mahalli jarin. Muqaddar. Iya, dia karena muqaddar karena apa? Karena ada harf i'lah. Secara zahir memang dia nasab. Tapi dia muqaddar disebabkan apa ada harf ilahnya kemudian fi mahalli jarin di posisi jar begitu. Kenapa antum keheranan dengan apa? Jadi ada beberapa emang ya Rob yang untuk isim-isim tertentu apalagi yang di akhirannya itu adalah apa namanya huruf ilah alif, ya atau waw itu yang secara zahir huruf sebelumnya itu secara zahir menyelisihi kaidah. Tapi sebenarnya enggak menyelisihi kaidah juga. Karena disebabkan adanya harfu illah. Harfu illah itu kan illah artinya cacat, kecacatan. Disebabkan oleh kecacatan itu sehingga menjadikan pemilik atau kata tersebut ada kecacatan untuk menjalani kaidah. Makanya kalau i'rab disebutkan fi mahalli dalam posisi. Posisinya iya, yang terpenting kan posisinya kita ketahui. Ya kan? Posisinya apa dia? Posisi nur. Karena sebelumnya ada harfu jar. Kalau budan itu enggak bisa dibaca fi mahalli rokin dengan doma. Begitu juga dengan dhamma. Enggak bisa. Semuanya. Hudan semuanya. Kecuali jika memakai itu karena dia nakirah kan. Nah, kalau alif lam enggak ada hudan enggak bisa. Karena alif lam itu mencegah isim dari tanwin. Ma'al huda gitu. bil huda, misalnya. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Atau dia memang asalnya nakirah kemudian menjadi mudhaf. Maka tidak boleh ditanwin. Mudhaf kemudian datang setelah mudhaf ilaih. Namun di sini kan di sini posisinya dia bukan mudhaf. Dia mutlak majrur. Afwan, di sini hudan lil muttaqin itu bukan majrur dia. Dia di sini bersifat hal atau sifat. Kitab. Atau bisa bersifat khobar. Bisa beberapa ihtimal. Bisa hal, bisa khobar, bisa sifat. Bisa juga khobar. Yang lebih ini mungkin khobar ya. Lebih bisa difahami khobar karena dzalikal kitabu itu apa? Mubtada kan? La raiba fihi khobar. Khobar pertama, hudan lil muttaqin khobar kedua. Kenapa? Ini yang mana sih? Ulaika ala hudan. Enggak ya, yang sebelumnya ya, sebelumnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Enggak, bukan yang ala huda, bukan. Ini ayat kedua. Coba lihat ala huda, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu dia posisi di sana marfu atau mansub? Bukan, bukan majrur. Dia bisa marfu, bisa mansub. Kalau di, misalnya dia marfu, berarti dia sebagai sifat ataupun khobar. Kalau misalnya dia mansub, hudan di sini fi mahalli nasbin, berarti hal. Mabni. Karena dia sebelumnya di sini sebenarnya bukan mabni atau enggaknya, karena dia ada ilahnya. Oh, dia mu'rab, mu'rab bisa. Dia bisa, mu'rab bisa. Mu'rab bisa. Karena asalnya kan ini, secara lafaz dia gak bisa di ini kan. Asli kan mu'rab dia. Mu'rab dari segi ini ya, akhiran ini ya, i'rabnya. Coba kita cek lagi nanti. Asli mabni seharusnya. Tapi yang penting itu kan udah tahu. Kalau misalnya dia bisa marfu, bisa mansub. Kalau yang ala hudan ini berarti majrur kan maksudnya. Secara zahir, walaupun secara zahir dia terlihatnya mansub. Tapi fi mahalli jarin. Namun yang hudan lil muttaqin, hudan di sini tidak mungkin dia majrur. Enggak ada indikasi sebagai majrurnya mana. Imma dia mansub, imma dia imma fi mahalli raf'in, imma fi mahalli nasbin. Enggak tahu, antum bingung insyaallah. Saya sendiri juga bingung. Coba yang ada yang lain pertanyaan? Atau akhwat sudah tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Kita lanjut ya. Mana sekarang? Alladzina yu'minuna. Innalladzina kafaru. Kita baca dulu ayatnya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Gimana baca anzartahum? Ro-nya gimana bacanya? Mufakhamah. Apa mufakhamah itu? Mufakhamah itu kan besar. Gimana? Bacanya coba di sini di ayat ini ada berapa huruf ro? Ada berapa huruf ro? Ada tiga kan? Gimana baca tiga-tiganya? Innal ladzina kafaru. Ro-nya tebal. Kafaru. Nah terus ada juga anzar. Jadi kalau misalnya dibaca sebagai orang Indonesia, kafaru. Karena tipis ro-nya itu salah. Yang benar adalah kafaru. Anzar. Amlam. Nah yang ini tunzirhum. La yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kita artikan dulu, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja atas mereka, a anzartahum, baik itu kalian memberinya peringatan, am lam tunzirhum, atau kalian tidak memberinya peringatan, la yu'minun, mereka tidak beriman. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama artinya apa? Khatam itu cap sebenarnya, tapi di sini khatam artinya menutup. Allah Subhanahu wa taala menutup hati-hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka. Wa ala absarihim, dan penglihatan-penglihatan mereka. Ghishawah. Apa namanya ghishawah? Penutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Baik. Sebenarnya kita baca dulu di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, dua ayat ini insyaallah. Enggak ada di kitab itu, tapi kita dengarkan dari tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru ay ghattul haqqo wa satruhu. Kafaru yaitu adalah orang yang ghattu al-haq wa sataruhu, yaitu orang yang menutup kebenaran, dan sataruhu, satar itu menutup juga. Satar itu lawannya dari kasyf. Kalau dalam tasawuf itu ada kasyf, derajat kasyf, sudah bisa adanya kasyf, melihat penampakan. Emang ada kayak gitu. Jadi kalau udah mencapai martabat tertentu, setelah melakukan ritual tertentu, artinya terjadilah kasyaf, dia bisa melihat rohnya atau alam gaib. Benar gak kayak gitu? Nah, sementara kita semua terhijab, mastur kita semua, bukan mastur perawak, mastur, terhijab, kita tidak bisa melihat. Jadi itu satar. Dan kufur lawan kata atau sinonimnya adalah satr. Kufur lawannya adalah iman, ya kan? Lawan kata kufur adalah iman. Dan lawan kata tauhid adalah apa? Syirk. Dan syirk adalah bagian dari kufur. Begitu juga dengan tauhid, bagian dari iman, karena iman itu mencakup banyak hal. Nah, kufur juga mencakup banyak hal. Jadi ada ini, ada iman, ada kufur. Nah, di sini ada tauhid, ada syirk. Ini bagian dari ini bagian dari ini. Sedangkan ini lebih global lagi, mencakup banyak hal. Kemudian al-kufur artinya at-taghtiyah was-satr. Oleh karena itu orang atau petani itu disebut kafir. Hah? Iya. Seperti kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuhu di surat Al-Hadid. Sebagaimana ghaits. Ghaits itu apa sih? Hujan. A'jabal kuffaru nabatuhu, a'jabal kuffara nabatuhu. Yang mana tumbuhan-tumbuhan itu membuat orang-orang kafir tertakjub dengannya karena tumbuh. Nah, kufar di sini kan artinya apa? Jamak dari kafir. Kafir itu orang yang menutupi. Dan di sini secara bahasa dalam Al-Qur'an apa? Menutupi tanah-tanah, kan orang petani kan menutupi tanaman dengan tanah. Oke, orang-orang petani itu bahaya. Hah? Jadi kalau misalnya ini waktu saya masih di Libya tuh ada seorang mahasiswa dari Lombok, ha? Dia orangnya polos. Dosen saya bertanya, dari mana tuh? Min aina? Saya ana min Lombok, sir. Abu ke kafir? Lah, ustaz. Bapak saya masa kafir gitu. Abu kafallah alaysa kadzalik? Bapak kamu petani kan? Naham, ustaz. Izan kafir. Terkena takfir ya. Maksudnya kafir adalah orang yang menutupi tanaman dengan tanah. Itu maksudnya. Dan kafir secara syariat adalah lawan kata dari iman. Kalau misalnya iman apa kemarin? Tasdik atau belum saya kasih tahu? Tasdik bil qalb kan? Membenarkan, mempercayai dengan hati. Tidak cukup itu aja. Kemudian mengatakan dengan lisan dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh ya. Nah, lawan dari itu apa? Kufur. Itu tadi kan tiga rukun terasas kan? Paling asas kan? Kalau orang kufur salah satu dari ini aja sudah mengingkari, bisa saja masuk ke dalam kufur. Bisa saja, saya bilang bisa saja, bukan berarti ya. Misalnya nih, orang mengatakan percaya saja, tapi dia enggak ngomong, enggak melakukan ini. Berarti apa? Kafir. Karena apa? Dia tidak mengucapkan syahadat. Tidak sholat. Kenapa? Saya cuma percaya kok Allah benar, Allah ada, tapi saya enggak perlu syahadat, enggak perlu sholat, enggak perlu apa. Kemudian ada orang yang tasdiknya enggak ada, dengan hati enggak ada. Kemudian dia mengucapkan dengan lisan, bahkan beramal sebagaimana orang muslim. Apa ini namanya? Munafik. Kemudian ada orang percaya enggak. Dia enggak pernah syahadat. Enggak mengatakan saya muslim. Tapi dia beramal sesuai dengan amalan orang muslim, sebagaimana orang-orang Jepang, kebersihan, terus dia dan sebagainya. Apakah itu beriman? Tidak. Nah, berarti rukunnya ada tiga. Harus dengan hati, lisan, dan perbuatan anggota tubuh. Nah, kalau misalnya dia tidak beriman, tidak mengucapkan, dan tidak beramal, apa? Kafir. Kafir banget gitu. Kafir jidan. Ada sanad dhaif jidan, ini kafir jidan. Perawi ini kafir jidan. Malah bisa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal 'alim." Maksudnya adalah bahwasanya ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mereka itu bayan, penjelasan. Namun mereka tidak beriman. Meskipun telah datang kepada mereka segala jenis tanda-tanda atau ayat, mukjizat dan sebagainya, baru mereka beriman ketika kapan? Ketika mereka melihat adanya azab yang pedih. Itu apa? Ketika di neraka nanti. Dan itu tidak bermanfaat. Nah, bahkan di surat An-Nisa sendiri, ketika seseorang nyawanya sudah mencapai kepada hukum, kemudian dia baru ngomong beriman setelah sebelumnya kufur, itu tidak bermanfaat. Karena itu menunjukkan kekufurannya tetap. Beda ketika dia masih mungkin mau sekarat namun beriman. Beda. Tapi ketika tenggorokannya sudah mau dicabut, nyawanya sudah mau dicabut dari tenggorokannya, sampai tenggorokannya belum dicabut, nah ini tidak menunjukkan keikhlasannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang orang-orang yang membangkang dari ahlul kitab, yaitu orang-orang ahlul kitab yang membangkang. Wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak. Nah, meskipun engkau memberikan atau mendatangkan kepada orang-orang ahli kitab tersebut segala macam ayat, segala ayat kamu berikan kepada mereka, ma tabi'u qiblatak, mereka enggak bakal ikut dengan kiblat kamu. Maksudnya sholat menuju ke Makkah misalnya. Ataupun secara umum, maksudnya diumumkan mereka tidak akan mengikuti syariatmu, agamamu. Ai Ibnu Katsir berkata, "Inna man kataballahu alaihi syaqawata fala mus'idalahu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menulis atas mereka nasib syaqawah, yaitu kesengsaraan, fala mus'idalahu, tidak akan ada yang menggembirakan mereka di hari akhir nanti. Adapun dunia yang enggak apa-apa. Kasih aja kalau dunia nasib mereka. "Wa man adallahu fala hadiyalahu." Dan barang siapa yang Allah sesatkan mereka, maka tidak ada pemberi hidayah lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada juga yang pemberi hidayah bagi dia, enggak ada. Hanya Allah. Tapi Allah menghendaki apa? Kesesatan baginya. Fala tadhhab nafsaka alaihim hasarat. Maka jangan jadikan dirimu itu menyesal, wahai Nabi Muhammad, atau putus asa. Jangan berputus asa. Wa ballighhum ar-risalah. Namun tetaplah kamu memberikan kepada mereka apa? Risalah. Tetap berdakwah kepada mereka. Faman istajabalaka, dan barang siapa yang menjawab dakwah kamu atau memeluk agama kamu, falahul hadzul aufar, maka baginya adalah nasib yang paling sempurna. Wa man tawalla, dan barang siapa berpaling, fala tahzan alaihim, dan janganlah kamu bersedih atas mereka. Wala yuhmidun wala yuhmidannaka, dan jangan kamu membuat mereka kajian, jangan kamu berlemah diri dengan itu semua. Ayat ini berarti aslinya turun untuk menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak berputus asa terhadap dakwahnya terhadap orang kafir atau musyrikin. Di sini kalau kita pahami secara tekstual saja gini, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama aja ente mendakwahkan mereka, memperingatkan mereka atau enggak. Mereka tetap aja kafir. Kalau kita pahami dengan pemahaman yang telanjang tanpa tafsiran para ulama, kita bilang enggak usah dakwah gitu. Orang sama aja kita berdakwah, mereka tetap aja. Sawah udah alaihim, sama aja atas mereka kita berdakwah atau enggak. La yu'minun, mereka enggak beriman. Nah, jangan dipahami seperti itu. Justru kita dipahami juga menurut penafsiran para ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini turun untuk memotivasi Nabi agar tidak berputus asa ketika berdakwah terhadap kaum musyrikin atau kaum kafirin. Karena apa? Sebagian mereka memang ada yang akan terus mengingkari. Allah catat bagi mereka kesesatan selamanya di dunia. Namun bukan berarti itu generalisasi semua dari mereka. Enggak, ada di antara mereka yang akan Allah berikan hidayah. Yang intinya ayat ini untuk menghibur Allah, astagfirullahaladzim, untuk menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur Rasulnya, untuk menguatkannya. Kalau misalnya nih, anda nyuruh antum datang ke kelas 3B misalnya, bukan pensil ini, kelas 3B ini persis dengan namanya, 3 bandel. Levelnya 3 pedes banget. B bandel. Nah, anak-anaknya semua bandel. Antum ngajar, ngomong dicuekin. Anak bilang kan, "Akhi, ini sebenarnya sama aja. Ente akan putus asa kan?" "Ya Allah, aku putus asa." "Sebenarnya sama aja. Ente tuh mau ngajar mereka atau enggak, itu sama aja. Mereka enggak bakal dengerin." Itu kan untuk menghibur, tapi juga untuk kalau antum memahamkan secara tekstual kalimat ana, antum bilang, "Terus ente ngapain nyuruh ane?" Gitu kan? Tapi Allah enggak mungkin menyuruh rasulnya untuk sesuatu yang sia-sia. Enggak mungkin. Pasti ada makna di balik itu. Melainkan ana menginginkan antum dari kalimat ana untuk merasa terhibur atau termotivasi agar tidak putus asa. Karena apa? Di ayat lain atau dengan indikasi lain, bahwasanya orang Islam itu diwajibkan secara umum ya untuk berdakwah kepada orang kafir. Enggak mungkin itu bertentangan. Satu mengingkari keimanan mereka sama sekali, satu disuruh berdakwah. Enggak mungkin dua-duanya bertabrakan. Enggak. Melainkan kita jamak sehingga menjadi apa? Sebagian orang kafir itu memang ada yang seperti sifatnya Allah catat daginya untuk kekufuran, namun sebagiannya ada. Makanya tetap disyariatkan dakwah. Tetap disyariatkan dakwah. Namun ketika ada orang yang memang tidak pernah mau mengikuti dakwah yang benar, ya ya ayat ini sebagai penghiburnya. Ada di antara orang kafir yang enggak bakal beriman kepada kamu. Begitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga salah satunya ayat lainnya yang menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat di surat Ar-Ra'd ayat ke-4, fa innama 'alaikal balagh wa 'alainal hisab. Dan sesungguhnya kewajiban atasmu itu cuma apa? Al-balagh. Al-balagh, menyampaikan. Wa 'alaina al-hisab, dan pada kamilah hisabnya nanti. Ini hiburan. Agar gimana? Agar kamu tuh enggak usah memikirkan hisab mereka nanti. Tugas kamu tuh balas aja. Sampaikan. Ah, sampaikan aja. Adapun urusan nanti mereka mengingkari, urusan mereka nanti masuk neraka, itu perkara Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Bah, begitu juga itu juga untuk kita. Meskipun untuk orang tua misalnya. Nauzubillah kalau misalnya ada orang tua kita misalnya kafir. Atau jangan sampai ke sana, misalnya bermaksiat. Ikuti ayat ini, fa innama 'alaikal balagh. Atasmu itu kewajibannya apa? Menyampaikan. Wa 'alaina al-hisab. Bagi Allah Subhanahu wa taala lah hisabnya. Jadi jangan dulu berpikir nanti masuk neraka nih pasti nih. Enggak, jangan dulu. Jangan dulu berpikiran seperti itu. Jangan menggalaukan diri dengan sesuatu yang sebenarnya kita tidak ketahui nantinya gimana. Kecuali kalau kita sudah yakin nanti dia sudah yakin ketika dia mati dalam kekufuran. Nah, itu mungkin baru kita ya Allah, kenapa? Tapi tidak bisa kita beristighfar untuk mereka. Karena apa? Karena mereka mati dalam kekufuran. Bahkan orang yang kafir yang masih hidup pun tidak bisa kita memohon ampunan bagi mereka. Tapi boleh bagi kita untuk memohon hidayah untuk mereka. Beda kan? Karena apa? Orang kafir meskipun bagaimanapun tidak akan diampuni. Bahkan syirik juga dia enggak diampuni. Walaupun ulama berikhtilaf apakah syirik besar atau syirik kecilnya yang tidak. Maksud saya syirik besar pasti tidak diampuni. Namun syirik kecil itu ada khilafiyah di antara ulama. Apakah akan diampuni dengan sendirinya atau enggak? Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita beranjak ke tafsirnya. Kita baca insyaallah. Oh, maaf ini udah jam 10:30. Baik. Jadi kita cukupkan kita kajian tafsirnya. Insyaallah akan berlanjut ke Bulugh Al-Maram insyaallah. Setelah kajian ini kita istirahat 5 menit dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa